السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah dan masih berbicara tentang karamah dan perbedaannya dengan sihir, dan bahwasanya para ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain menyatakan لا تصدقهم hatta yutabbiqus sunnah, jangan percaya pada mereka sampai mereka mencocoki sunnah. Artinya, jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa sholat di atas air, bisa terbang di langit, atau memiliki keanehan-keanehan lainnya. La tusaddiqhum, jangan percaya pada mereka hatta yutabbiqus sunnah, sampai mencocoki sunnah. Berarti ukurannya tetap dalil, ukurannya tetap sunnah, syariat. Apakah mereka mencocoki syariat atau tidak? Kalau mereka tidak mencocoki syariat, maka keanehan-keanehannya bisa jadi itu adalah a'mal syaitaniyah atau sihir atau sejenisnya. Tetapi kalau mencocoki sunnah, mungkin saja itu adalah karamah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Qala Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wala raiba أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان. Dan tidak ragu lagi, memang pada hati-hati, pada jiwa-jiwa ada pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh badan. Itu tidak diragukan. Lakin in kanat salihatan kanat ta'thiruha salihah. Tetapi kalau hati ini saleh, baik, maka pengaruhnya pun pengaruh yang baik. Sudah pernah kita sampaikan berkali-kali bahwa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu bahwa di hati ini atau di badan ini ada segumpal daging yang kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Ala wahiya al-qalbu, hati atau jantung. Maka kalau dia baik akan baik seluruh tubuhnya, kalau dia jelek akan jelek seluruh tubuhnya. Artinya al-qalbu lahu ta'thirun, bahwa hati memiliki pengaruh. Dan ternyata hati ini memiliki pengaruh pula untuk keluar. Bahkan pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh badan. Tangan, kaki, badan mendorong itu mempengaruhi. Orang bisa terjatuh, orang bisa sakit ketika dipukul, ditendang juga bisa sakit. Itu pengaruh kaki, tangan, badan kita. Hati juga sama, memiliki pengaruh. Mana yang lebih besar pengaruhnya? Kata beliau, a'zam mimma lil abdan, pengaruh apa yang dalam jiwa lebih besar daripada apa yang ada dalam jasad. Tidak percaya? Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan al-ain haq, ain itu haq, mempengaruhi maknanya. Ain, mata, mempengaruhi. Artinya ketika seorang melihat dengan mata yang dengki, hasad, tiba-tiba apa yang dilihatnya rusak. Mungkin apa enggak mungkin, hak kata Nabi, memang terjadi. Oleh karena itu disunnahkan bagi anak-anak kecil untuk didoakan, u'iduka bikalimatillahi tammah, pegang kepalanya, ubun-ubunnya. U'iduka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min ainin lamah. Ya Allah, aku perlindungkan anakku kepadamu dari gangguan, ini dengan kalimat-kalimatmu ya Allah, dari syaitanin wahamah, dari setan-setan dan dari yang jahat. Wa min ainin lamah, dan dari mata-mata yang dengki, hasad. Kadang anak kecil ketika dipandang oleh mata yang jelek, mata yang hasid, mata yang hasad, tiba-tiba anak itu sakit dan mati. Pengaruh apa itu? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Lakin in kanat salihatan kana ta'thiruha salihan, wa in kanat fasidatan kana ta'thiruha fasidah. Tetapi pengaruhnya tergantung keadaan jiwanya, tergantung keadaan hatinya. Idza kana salihan, kalau hatinya saleh, jiwanya bersih, saleh, pengaruhnya pun pengaruh yang baik. Pengaruhnya pengaruh yang baik. Wa in kanat fasidatan, kalau ternyata hatinya jelek, busuk, hasad, dengki, kana ta'thiruha fasidah, maka pengaruhnya pun jelek. Para sahabat begitu melihat Rasulullah SAW, baru melihat jiwa mereka menjadi tentram, hati mereka jadi tenang, hati mereka gembira, mendapatkan sekian kebaikan-kebaikan, baru melihat saja. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, aku kalau gundah gulana, merasa begini, merasa begitu, maka aku menemui guruku, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baru aku melihat wajahnya, sudah sembuh semua apa yang ada dalam hatiku. Pengaruh apa itu? Bukan pengaruh jasad. Pengaruh ma fi qalbih, pengaruh apa yang ada dalam hati seorang mukmin. Kana salih, kanat salihatan, fata'athiruha saliha. Karena hatinya bersih, hatinya mukmin, hatinya masya Allah salihah, maka pengaruhnya pun pengaruh yang baik, menenteramkan orang yang melihatnya, menenteramkan orang yang dekat dengannya, ila akhirih. Fal ahwalu yakunu ta'thiruha mahbuban lillahi ta'ala taratan wa makruhan lillahi ukhra. Maka keadaan-keadaan seseorang kadang-kadang pengaruhnya dicintai, pengaruhnya disukai oleh Allah Azza wa Jal taratan, kadang-kadang. Wa makruhan lillahi ukhra, kadang-kadang makruhan lillah, kadang-kadang dibenci oleh Allah Ta'ala. Setiap ada orang ini, maka terjadi kejelekan, kerusakan, ila akhirnya, pengaruh yang jelek. Wa qad takallama al-fuqaha'u fi wujubil qawad ala man yaqtul ghayrahu fil batin. Bahkan para fuqaha membahas bahwa seorang yang menyebabkan orang lain mati karena dengan apa yang ada pada batinnya, wajib al-qawad, harus memberikan tebusan. Qawad yakni diat, tebusan kematian. Walaupun yaqtul ghayrahu fil batin, walaupun membunuh orang lain dengan batin. Bagaimana itu dengan batin? Seperti tadi, dengan matanya yang hasad, tiba-tiba orang itu sakit-sakit mati, harus bayar tebusan. Lo apa salahnya? Salah karena hati dia jelek, pengaruhnya jelek. Kalau hati dia baik, pengaruhnya baik. Maka orang ini disalahkan oleh para fuqaha. Wa ulai yashhaduna bi bawatinihim wa qulubihim al-amril kauni, dan mereka mempersaksikan batin-batin mereka dan hati-hati mereka adalah perkara yang sifatnya kauni. Artinya perkara yang sifatnya dunia. Ada sebab, ada akibat. Kalau kamu melemparkan pisau menancap pada saudaramu terbunuh, didenda atau enggak didenda? Kalau sengaja diqisas, bukan hanya didenda. Kalau tidak sengaja, bayar diat. Baik. Sekarang dia tidak melemparkan apa-apa, hanya memandang saja dengan hasad dan dengki, kemudian rusak. Bukankah itu sebab akibat? Kalau sengaja sampai dia mati, qisas. Berarti kamu melakukan seher dengan sengaja-sengaja mematikan orang lain. Saya tidak berniat seperti itu, tidak sengaja. Berarti kamu harus membayar tebusan diat. Wa ya'udduna mujarrad kharqil 'adah li ahadihim annahu karamatun minallahi lahu wa la ya'lamuna annahu fil haqiqah innamal karamah luzumul istiqamah. Sedangkan mereka menganggap setiap ada keanehan, setiap ada sesuatu yang luar biasa, dipandang saja jatuh, dianggap karamah. Belum tentu. Bisa jadi yang tadi, ainul lamah, ainin lamah, mata yang dengki, mata yang hasad. Apakah itu karamah? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka menganggap bahwasanya setiap perkara yang aneh pada seseorang itu karamah minallahi ta'ala, itu karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamun, mereka tidak tahu annahu fil haqiqah, bahwa pada hakikatnya yang namanya karamah adalah luzumul istiqamah. Mereka tidak mengerti bahwa yang namanya karamah adalah luzumul istiqamah. Orang yang bisa istiqomah terus-menerus, itu karomah. Apakah dapat keanehan ataupun tidak dapat keanehan? Apakah mendapatkan sesuatu yang luar biasa ataupun tidak? Kalau orang itu luzumul istiqomah, terus-menerus istiqomah di atas tauhid wa sunnah, orang itu berarti mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah ta'ala lam yukrim 'abdan bikaramatin a'zam min muwafaqatihi fi ma yuhibbuhu wa yardah. Catat ini, atau yang punya kitabnya kasih stabilo, kasih garis atas. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan seorang hamba, tidak memberikan karamah kepada seorang hamba yang lebih besar daripada kecocokan terhadap apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Saya ulangi, tidak ada seorang hamba pun yang Allah berikan sebuah kemuliaan, sebuah karamah yang lebih besar daripada Allah berikan dia taufik untuk mencocoki apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ini orang dikasih oleh Allah tiba-tiba kaya raya, mendadak. Yang ini dikasih oleh Allah tiba-tiba bisa naik ke atas badannya seperti balon. Yang ini tiba-tiba bisa lari secepat kilat. Gak tahu bagaimana ceritanya. Yang ini diberi oleh Allah kelurusan agamanya, istiqomah di atas tauhid, dan menjalani semua yang diridhoi oleh Allah dan cintai oleh Allah Ta'ala. Mana yang paling besar diberi kehormatan oleh Allah? Hah? Ikhwan ibn a'azakullah, yang terakhir ini. Ini a'zam karamah, sebesar-besar karamah. Orang yang mendapatkan tiba-tiba kaya mendadak, apakah itu sebuah kemuliaan? Belum tentu. Mengapa? Karena Nabi menyatakan bahwa dunia la tusawi janaha ba'udah, tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, aku enggak akan berikan kepada mereka-mereka yang kafir seteguk air pun kalau punya nilai. Tapi karena tidak punya nilai, Allah jadikan kaya orang yang mukmin dan juga orang yang kafir. Allah jadikan kaya orang yang baik, orang yang jelek. Bisa. Berarti belum tentu orang itu dicintai oleh Allah. Apalagi karomah. Yang dikasih kekayaan belum tentu. Itu bukan jadi ukuran. Yang kedua, mendapatkan keanehan-keanehan tadi. Sebentar. Kamu di atas hak apa di atas batil? Di atas sunnah atau di atas bid'ah? Di atas tauhid atau di atas syirik? Kalau di atas kejelekan-kejelekan, di atas maksiat dan sebagainya, maka itu bukan sebagai kemuliaan, tapi sebagai fitnah baginya agar dia tambah sesat. Semakin dia berbuat kejelekan-kejelekan, semakin mendapatkan keanehan-keanehan. Wah, saya sudah menjadi waliullah, tambah sesat. Apa namanya itu? Akhwani fiddin, a'azakumullah. Itu namanya istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, kami akan ulur mereka agar nanti ketika mati mereka dalam keadaan masih sesat. Semakin sesat, semakin punya keanehan-keanehan. Wah, semakin bangga diri, berarti saya orang hebat, saya waliullah, berarti saya. Begitu mati masih dalam keadaan sesat. Itu istidraj. Berarti ma huwa a'zamu karamah? Saya ulangi apa yang disebutkan oleh Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Annallaha ta'ala lam yukrim 'abdan bikaramatin a'zama min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah. Allah tidak memberikan sebuah kemuliaan karamah yang lebih besar daripada taufik yang Allah berikan pada seseorang untuk mencocoki apa yang diridhoinya dan apa yang dicintainya. Wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulih, yaitu diberikan taufik untuk mencocoki ketaatan pada Allah dan ketaatan pada rasulnya. Wa mualatu awliya'ih, dan berwala, berloyal kepada wali-wali Allah. Wa mu'adatu a'da'ih, dan memusuhi musuh-musuh Allah. Wa ha'ula'i hum awliya'ullah, merekalah yang disebut wali-wali Allah, yang diberi taufik untuk mencocoki perintah Allah dan Rasulnya. Itu wali, dari wali-wali Allah. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan enggak akan mereka bersedih. Apa kelanjutannya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan mereka bertakwa. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman kepada Allah dan bertakwa, itu wali-wali Allah. Amma ma yabtalillahu bihi abdahu. Adapun sesuatu yang Allah uji hambanya dengannya. Sesuatu yang Allah uji hambanya dengannya. Minas sarra'i, dengan sesuatu yang menggembirakan. Bikharqil 'adah, dengan sesuatu yang luar biasa. Taibul afu. Enggak apa-apa. Faedah buat kalian. Kaedahnya, Allah enggak pernah memuliakan seorang hamba dengan yang lebih besar daripada taufik untuk menjadi seorang yang mukmin taqi. Itu paling tinggi. Baik, kita lanjutkan apa yang kita sampai padanya, yaitu tentang golongan Al-Malamiyah. Masih ingat? Aliran Al-Malamiyah diisi yang kosong. Yang kosong diisi. Apa itu Malamiyah? Anda. Yang paling depan. Apa aliran Malamiyah? Anda. Apa aliran Malamiyah? Kul. Anda. Apa Malamiyah? Aliran Malamiyah apa itu? Man. Yarfa izah. Masa enggak ada yang ingat? Dari kata yulamu. Hah? Naam. Aliran yang menyengaja melakukan hal-hal yang dicerca. Dari kata yulam. Aliran Malamiyah. Humul ladina yaf'aluna ma yulamuna alaih. Orang yang melakukan apa yang dicerca dengan sengaja. Untuk apa? Yaquluna nahnu muttabi'una fil batil. Aliran ini berkata, batin saya mengikuti Quran dan Sunnah, tapi dohirnya sengaja saya melakukan hal-hal yang jelek, yang dihinakan. Berpakaian-pakaian yang jelek, busuk, bau, makan dari sampah, tidur pinggir jalan. Pokoknya supaya dicerca orang, supaya direndahkan oleh orang. Padahal hati saya adalah orang yang mulia, beriman pada Allah dan Rasulnya. Muttabi'una fil batin wa yulamuna fil zahir. Itu kata mereka. Wa yaqsiduna ikhfa al mura'in. Alasannya bahwa kami ini melawan riya. Orang yang riya berpenampilan dengan penampilan yang terpuji, supaya dipuji. Mura'in. Maka kami melawan mereka. Kami sebaliknya. Kami berpenampilan dengan penampilan yang dicerca, yang dihinakan dan direndahkan. Demikian kata mereka. Qala, dikatakan, wa yaqsiduna ikhfa'al mura'in raddu batilahum bi batilin akhar. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, orang seperti ini adalah melawan kebatilan dengan kebatilan yang lain. Orang yang mura'in, orang yang riya, orang ini di atas kebatilan. Dilawan dengan kebatilan yang lain. Dilawan dengan kebatilan yang lain. Yaitu yang sebaliknya, sengaja melakukan hal-hal yang tercela. Dan itu kelihatannya yang tren di Indonesia. Sampai-sampai dikatakan, kamu pernah lihat ada seseorang di pasar ini, di dekat Semarang itu apa namanya? Dari Pekalongan sebelum Semarang. Di pasar itu ada orang yang begini. Iya, itu adalah wali min awliyaillah. Dia itu orang mulia. Dia wali. Dia muttabi'un kada wa kada. Tetapi saya lihat dia seperti orang gila. Itulah kehebatannya. Itu aliran Malamiyah. Itu aliran Malamiyah. Apakah benar kalau dia ngikut dalam batinnya dan gilanya berpura-pura, itu sudah salah. Apalagi gila beneran. Kalau gila beneran, berarti tidak pantas dimuliakan. Bagaimana orang gila dimuliakan? Baik, kembali kepada kitab. Jenis yang lain dari kalangan sufi, alladzina yus'aquna 'inda sima'il anghamil hasanah. Tren berikutnya dari kalangan sufi adalah yang dia sampai pingsan ketika mendengarkan alunan musik. Mubtadi'una dhalun. Mereka sesat, mereka ahlul bid'ah. Walaysa lil insani an yastad'i ma yakunu sabab zawali 'aqlihi. Tidak boleh seseorang pun dengan sengaja-sengaja mencari apa yang bisa menghilangkan akalnya. Tidak boleh. Aliran ini menganggap kalau akalnya kemudian hilang, dianggap hebat. Sehingga sebagian mereka ngelamun dengan suara biola sampai gak sadarkan diri. Pingsan. Yus'akun. Disebutkan di sini yus'akun. Itu dianggap hebat. Bisa menyatu dengan Allah SWT. Ada lagi yang dengan berzikir dengan kalimat yang tadinya sempurna la ilaha illallah, masya Allah, tapi karena terlalu banyak maka mereka punya kaidah, kalau sudah sekian ribu dan kamu tidak sanggup, sekian puluh ribu bahkan 70 ribu, maka boleh diringkas menjadi illallah illallah illallah illallah illallah. Kalau sudah sekian puluh ribu, kamu boleh meringkasnya lagi menjadi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau sudah lelah, boleh diringkas lagi dengan hu, yang artinya dia. Hu, hu, hu, hu, hu, begitu. Sampai karena lelahnya, karena capeknya, karena dia terlalu banyak dan berlebih, pingsan dia. Dan itu dianggap hebat. Padahal kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, tidak boleh seseorang yastad'i ma yakunu sabab zawali aqlih. Padahal tidak boleh seseorang dengan sengaja-sengaja mencari sebab untuk menghilangkan akalnya. Tidak boleh. Tidak boleh dengan sengaja-sengaja menghilangkan akalnya. Walam yakun fis sahabati wat tabi'in man yaf'alu dhalik. Enggak ada dari kalangan para sahabat, enggak ada dari kalangan para tabi'in yang melakukan hal tersebut. Bahkan dengan baca Quran sekalipun, enggak ada. Ikhwan ibn a'azakumullah, seorang sahabat ditanya sama anaknya, ya abati, wahai ayahku, aku melihat si fulan ketika dibacakan ayat Al-Quran menjerit dia histeris, kemudian tersungkur, tidak sadarkan diri, pingsan. Kata bapaknya pada anaknya, jangan dekati dia, jauhi dia, ditahdir. Apa alasannya? Wahai anakku, kami di masa Rasulullah SAW mendengarkan ayat-ayat yang sama. Kami tidak lebih daripada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Lihat, hatta menangis pakai dalil. Kami tidak lebih dari apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya berlinang air matanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan disebutkan bertambah imannya. Satu, hatinya bergetar. Kedua, bertambah imannya. Yang ketiga, tambah tawakalnya. Yang keempat, disebutkan dalam ayat lain, darafat minhal uyun. Mata-mata mereka meneteskan air mata. Cukup, enggak lebih. Enggak sampai histeris begini-begini, enggak pakai. Apalagi sampai pingsan-pingsan. Lagi disiksa. Kamu lagi apa? Pasti ada yang salah dalam keyakinanmu. Ada yang keliru dalam pemahamanmu. Dibacakan ayat kayak jin diruqyah. Kalau jin diruqyah, iya. cerit-cerit dia histeris sampai enggak karuan. Karena memang syaitan. Dikasih Quran panas. Tetapi orang-orang beriman, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, atau seperti ayat lain, Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiham matani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu kitab Al-Quran, mutasyabiham matani taqsha'irru minhum juludul ladina yakhshawna rabbahum, berdiri bulu kuduknya merinding orang yang takut kepada Rabbnya. Ini yang berikutnya. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, maka mulailah hati mereka dan kulit-kulit mereka menjadi lunak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Ini adalah petunjuk dari Allah yang Allah bimbing dengannya orang-orang yang dikehendaki. Wa man yudlilillah, adapun siapa yang Allah sesatkan, fama lahu min had, adapun siapa yang disesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Orang tersesat pengen tahu jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Kamu ya, lihat nih, kamu kesana, belok kanan, belok kiri, sini ada ini, ya. Wah, dia kecet-kecet begini, jerit-jerit. Kan aneh. Nah, kamu kenapa? Saya kasih tahu jalan yang lurus. Ini loh, jalan selamat. Ini Al-Quran. Yahdi bihi man yasha. Allah berikan bimbingan ke jalan yang lurus. Maka mestinya kamu tunduk, gemetar hatinya, khawatir jangan sampai salah jalan, dan semangat ingin meniti jejak salafus saleh, atau ingin meniti apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu zadatuhum imana, bertambah imannya. Khonibrina azakullah subhanallah. Yang di kalangan orang awam dikira hebat, sampai menjerit-jerit, sampai histeris, sampai jatuh pingsan. Ternyata ketika ditanyakan kepada salaf, jauhi dia. Sesungguhnya kami di zaman Rasulullah SAW tidak lebih dari apa yang Allah katakan dalam Quran. Gemetar hatinya, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, merinding bulu kuduknya, kemudian bertambah imannya dan mengikuti zikrullah, mengikuti bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ammal ladzina dzakkarahumul ulama bi khairin min uqala'il majanin fa ulaika kana fihim khair. Tsumma zalat uquluhum. Adapun mereka-mereka yang disebut oleh para ulama dengan kebaikan, min uqala'il majanin, dari orang yang berakal tapi kayak gila. Fa ulaika kana fihim khair. Mereka itu tadinya khair. Tadinya. Tsumma zalat uquluhum, kemudian hilang akal mereka. Artinya gila beneran berarti. Akhwani fi din, a'azakumullah. Wa min alamati haula, adapun di antara tanda-tanda mereka, innahu idza hasala fi junubihim naw'un min as-sahwi takallamu bima kana fi qulubihim min al-iman yahduna bidzalika fi hali zawali aqlihim bi khilafi ghairihim mimman takallama idza hasala lahum naw'u ifaqatin bil kufri wasyirki. Tanda-tanda mereka atau ciri-ciri mereka, kalau hasala fi junubihim naw'un min as-sahu, kalau dia di pembaringannya belum tidur, memiliki sahu, kesadaran, takallamu, ngomong. Bimada, bima kana fi qulubihim minal iman. ngomong semua apa yang ada dalam hati dikeluarkan. Yahduna bidzalika fi hali zawali aqlihim, seperti orang lindur ngomong semua apa yang di hatinya diungkapkan. Ya Allah, aku begini, ya Allah, aku begitu, segala macam. Ketika akal mereka hilang antara ada dan tidak ada. Bi khilafi ghairihim mimman takallama idza hasala lahum naw' ifaqah bil kufri wasyirki yahduna bidzalika fi hali zawali aqlihim. Sebagaimana mereka-mereka yang berbicara salah satu dari naw' ketika sadar berbicara tentang kekufuran dan kesyirikan. Yahduna, dia juga melakukan hadzu. Ngelindur atau ngeracau. Dengan itu fi hal zawali aqlihim. Wa man kana qabla junun kafiran aw fasiqan lam yakun hudusu jununihi mazilan aw muzilan lima sabata min kufrihi aw fisqihi. Kata Ibn Al-Izz selanjutnya, siapa yang qabla jununihi, siapa yang sebelum gilanya kafir, fasik, maka lam yakun hudusu jununihi muzilan, maka tidaklah ketika dia gila menghilangkan kekufurannya, menghilangkan kesyirikannya. Lima sabata min kufrihi wa au fisqihi, karena kekufuran dan kesyirikannya sudah ada. Wa kadzalika man junna minal mu'minin al muttaqin yakunu mahsyuran ma'al mu'minin al muttaqin. Demikian pula seorang yang gila tadinya mukmin, muttaqin, kemudian stres, maka dia akan digabungkan bersama orang mukmin. Karena ketika gila rufi'al qalam, tidak lagi dicatat. Ya. Tapi kalau orang kufur syirik kemudian gila, begitu gila keluar keimanannya. Yang diterima yang mana? Yang sudah gila rufi'al qalam. Yang sebelum gilanya yang dinilai, kamu kafir, fasik, musyrik, selesai. Tetapi ketika gilanya ngeraconya iman semua keluarnya, sesungguhnya aku adalah hamba, mau aku tidak lagi begitu. Ngocehnya, ngeraconya, isinya kalimat-kalimat yang benar semua. Wah, ternyata dia itu waliullah, begitu. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, orang yang tadinya musyrik atau fasik atau sesat, kemudian ketika gila neraconya iman semua, yang dinilai adalah sebelum gila. Sebaliknya, kalau orang mukmin muttaqin kemudian gila, setelah gilanya mengucap pun apapun walaupun sekufur-kufurnya, tidak dinilai, yang dinilai sebelum gilanya. Karena rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari tiga orang, di antaranya dari orang yang gila sampai sadar dari gilanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Karena ada tadi, ada aliran malamiyah tadi, yang mereka menganggap bahwa orang-orang gila itu orang mukmin waliullah katanya. Itu dia itu begini begini begini begini. Ketika gilanya, ketika gila enggak dinilai. Ketika gila enggak dinilai. Dinilainya kemarin sebelum gila. Itu yang dinilai. Wa kadzalika man junna minal mu'minin al-muttaqin yakunu mahsyuran ma'al mu'minin al-muttaqin. Wa zawalul 'aqli bi jununin aw ghairihi sawa'un summiya sahibuhu muwalli'an aw mutawahhilan atau mutawahhiluha atau mutawallihan la yujib mazidu halin. Hilangnya akal dengan kegilaan atau dengan sebab lain yang tidak dinamakan orangnya, zawalul aqli bi junun au ghairihi sawa'un summiya, apakah yang dinamakan muwalli'an au mutawallihan, ini istilah mereka, la yujib mazidu hal, orang yang gila dengan sebab apapun tidak mendapatkan kelebihan apapun, enggak ada mazidu hal. Bal hala sahibihi minal iman wat taqwa yabqa ala ma kana alaihi min khairin wa syarr, bahkan keadaan takwanya, keadaan imannya tetap seperti sebelum gila. Min khairin wa syarrin. Kalau sebelum gilanya baik, ya baik. Kalau sebelum gilanya jelek, ya jelek. Tidak dinilai ketika gila. Dan tidak diberi kelebihan, kehebatan, atau mazidu hal. Tidak. La annahu yaziduhu ayanqusuhu. Tidak dia menambahnya, tidak dia menguranginya. Persis. Pokoknya apa yang sebelum gila, itu kamu. Apakah ketika baik atau jelek, itu yang dinilai. Setelah gila, enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan. Walakin jununuhu yuhrimuhu ziyadah minal khair. Tetapi, gilanya dia tidak atau terhalang. Jadi gilanya dia menjadi penghalang untuk menambah kebaikan. Ada orang baik, soleh, muttaqin, sampai pada suatu saat gila. Beberapa orang menilai, ini saking solehnya sampai gila. Ada lagi yang berkata, dia itu bukan gila. Dia sudah sampai derajat tingkatan kewalian yang paling tinggi, sehingga saat itu dia tidak sadar lagi dengan dunianya. Hanya ingat akhiratnya. Ada lagi yang memujinya, berarti dia sudah sampai tingkat kasyaf. Dunia kamu dengan dunia dia sudah berbeda. Syariatnya sudah berbeda. Kamu syariatnya seperti biasa, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan, dia bebas. Karena gila. Macam-macam penilaian. Mana yang benar? Yang benar. Apa yang ada dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah. Bahwa orang yang gila tidak dinilai. Maka apa yang sebelum gila itu yang dinilai? Apakah dia soleh atau tidak soleh? Kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Setelah gila, tidak mendapat tambahan amalan apapun. Dan tidak mengurangi amalan apapun. Karena rufi al-qalam. Baik. Hanya saja kejelekannya adalah orang tadi sudah tidak bisa nambah amalan. Itu makna ucapan Ibnu al-Izz al-Hanafi. Perhatikan kalimatnya. Walakin jununuhu yuhrimuhu ziyadah minal khair. Tetapi gilanya dia menghalangi dia untuk menambah kebaikan. Sudah gak bisa lagi nambah. Karena sudah gak dinilai lagi setelah itu. Kama annahu yamtani' uqubatuhu ala syarr. Sebagaimana kejelekannya pun tidak nambah. Dia berbuat apapun tidak dinilai. Berbuat kejelekan tidak dinilai, berbuat kebaikan tidak dinilai. Walayamhu anhu makana alaihi qablah. Tetapi tidak menghapus apa yang sebelum gila. Yang sebelum gila dihisab. Yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas kejelekan. Dan semuanya dihitung oleh Allah dan ditimbang oleh Allah sebelum gilanya. Selesai. Maka mulai hari ini, wahai kaum muslimin, tidak perlu memuliakan orang gila. Memang siapa Ustaz? Banyak. Subhanallah, saya kira itu zaman dulu saja. Di masa-masa jaya-jayanya sufi. Ternyata zaman sekarang ini masih ada. Akhirnya mudah ditipu oleh para penipu-penipu. Penipu yang bisa menggandakan uang, yang sempat viral. Itu setiap dia bicara, di kirinya berbaris sekian macam orang gila. Di kirinya juga ada sekian macam orang gila. Dengan pakaian yang seperti orang gila. Dengan rambut yang acak-acakan seperti orang gila. Tugasnya cuma duduk komat kamit. Tidak ngomong apapun. Kasih uang habis itu. Untuk apa? Untuk menipu masyarakat yang sudah dimasuki pikiran yang salah. Kalau waliullah tuh kayak gitu bentuknya. Haji, menghinakan sekali. Waliullah bukan seperti itu. Waliullah bukan seperti orang gila. Pakaian yang putih bersih, sunnah. Pakai wangi-wangian harum-haruman, sunnah. Berangkat ke masjid lima waktu, sunnah. Membersihkan badannya, mandi, wudu, sunnah. Menjaga wudunya, sunnah. Maka mukanya akan bercahaya, bersih. Tidak seperti mereka. Kenapa bisa ditipu? Karena keyakinan belakangnya, dulu-dulunya sudah salah. Kalau orang yang tinggi kedudukan kewaliannya itu seperti ini nih. Sompang camping pakaiannya, gila dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan film-film wali. Ya. Yang juga ditampilkan begitu. Seperti orang gila juga, seperti pengemis, seperti orang yang rendahan. Ajib. Ya. Itu satu kesalahan besar. Wa ma yasul li ba'dihim 'inda sima'il anghamil mutribah minal hadiyan. Jenis yang ketiga, orang-orang atau aliran yang kalau mendengarkan irama musik dalam rangka zikir kepada Allah, kemudian hadian. Hadian tadi ngaco, ngomong ngaco. Ngomong seperti orang melindur, itu hadian. Wa takallum bi ba'dil lughat. Tiba-tiba bicara dengan berbagai macam bahasa tanpa sadar. Seperti orang melindur. Al mukhalifah lillisanil ma'ruf minhu. Menyelisihi bahasa yang dikenal. Sehingga orang yang dengarnya enggak paham. Ngomong apa ini orang? Ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah ini kemuliaan? Apakah ini karomah? Apa ini tanda kewalian? Juga contoh berikutnya, bahwa ini bukan sama sekali karomah, bukan kemuliaan, bukan kewalian. Fadzalika syaitanun yatakallam ala lisani. Itu adalah syaitan yang berbicara di lidahnya. Orangnya enggak sadar, tapi dirasuki syaitan, kemudian ngomong ngaco. Kadang bisa dipaham dengan bahasa lain. Ngomongnya bahasa Cina, padahal enggak bisa bahasa Cina dia. Tiba-tiba ngomong bahasa India, tiba-tiba ngomong bahasa aneh. Bahkan lebih parahnya, kadang-kadang berbicara dengan tidak dipaham oleh bahasa apapun. Seperti orang lindur. Bagaimana orang lindur? Kama yatakallam ala lisanil masru', seperti berbicaranya orang yang terkena jin. Masru' adalah orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan. Wa dzalika kullu minal ahwali syaitaniyah. Ini semua adalah keadaan-keadaan syaitan. Wa kaifa yakunu zawalul aqli sababan aw syartan aw taqarruban ila wilayatillah? Maka bagaimana mungkin hilangnya akal menjadi sebab, menjadi syarat atau menjadi taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi waliullah? Astagfirullah. Aneh. Sungguh perkara yang sama sekali enggak bisa diterima syar'an wa 'aqlan wa fitratan. Enggak bisa diterima secara syariat, enggak bisa terima secara akal, enggak bisa terima secara fitrah. Orang enggak sadar, orang ngeraco, orang berbicara ngawur kesurupan dikatakan itu waliullah. Dan dikatakan dia sedang taqarrub ilallah, atau dikatakan bersatu dengan Allah, atau dikatakan dengan kalimat-kalimat lain sebagai pujian-pujian. Astagfirullah. Astagfirullah. Kama yadhunnuhu katsirun min ahli dhalal. Sebagaimana dikira oleh kebanyakan orang sesat. Hatta qala qailuhum, sampai salah seorang mereka berkata, hum ma'syaru halun nizami wa kharaqus siyaji fala fardun ladaihim wala naflu majanin illa an sirra jununuhum azizun ala abwabihi yasjudul aqlu. Ini ucapan mereka memuji orang-orang gila tadi. Katanya, hum ma'syar, mereka adalah golongan manusia. Halun nizam, sudah meresap dengan semua aturan. Dengan semua aturan. Kharaqus siyaj, dia sudah keluar dari batas. Fala fardun ladaihim wala naflu, maka mereka sudah tidak terkena lagi kewajiban, tidak pula terkena nafilah. Sudah enggak ada urusannya lagi dengan yang wajib dan yang nafilah. Yang wajib dan yang sunnah. Majani, mereka orang-orang gila. Tapi illa anna sirra jununuhum, hanya saja rahasia kegilaan mereka adalah kemuliaan. Ala abwabihi yasjudul aqlu, di pintu-pintu Allah akal mereka sujud. Jadi gila itu katanya akalnya lagi sujud pada Allah Ta'ala sehingga gak bisa mikir dunia. Percaya? Khonibdina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. La tusaddiqhum walau yusalluna alal ma walau yatiru fil hawa, apalagi junun. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka sholat di atas air, walaupun mereka terbang di langit, kata Imam Syafi'i rahimahullah, apalagi mereka gila. La tusaddiqhum, jangan percaya pada mereka. Bagaimana mungkin orang gila rahasia kegilaannya? Mereka adalah orang-orang mulia yang akalnya sedang sujud kepada Allah di pintu-pintu Allah. Kadzab, kadzabun ashir. Nasla taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.